cinto, ka adik cinto, yo sabana cinto. Den sayang ka adik sayang, yo sabana sayang. Indak kata nilai hati malu koi cinto, ka adik cinto mati. Janji kan cinto jiko adonan kata luko, janji kan sayang jiko memberi angan saju. Elok dari kini kita batari taranden naik takwik bermain hati. Jiko udah cinto sabana cinto. Cinto, den sayang ke adik sayang, yo sabana sayang. Indak kata nilai hati malu koi cinto, ke adik cinto mati. Janji kan cinto jiko adonan kata luko. Janjikan sayang jiko memberi angan saju.